Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, dan di antaranya Allah Azza wa Jal mempertemukan kita di tempat ini, di ma'had ini, Riyadul Jannah, sehingga pada kesempatan ini kita bisa duduk bermajlis dalam majlis ilmu untuk menambah ilmu dan iman insyaallah. Adapun tausiah pada kesempatan ini, insyaallah di sini saya akan sedikit mengingatkan tentang menjaga lisan, karena Allah Azza wa Jal telah memerintahkan kita sebagaimana dalam ayatnya, "Qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan," dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka berkata dengan perkataan yang baik, yang paling baik. Sehingga ahibati fillah rahimakumullah, selaku seorang muslim maka wajib menjaga perkataannya dari segala sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah banyak mengingatkan kita dalam ayat-ayatnya maupun melalui hadis nabinya tentang menjaga lisan dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan pemilik perkataan itu kepada kecelakaan yang sangat dahsyat. Allah Azza wa Jal mengingatkan bahwa semua perkataan yang diucap oleh seseorang tidak akan lepas dari catatan para malaikatnya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Ma yalfidhu min qawlin, tidaklah dia melafalkan dari suatu perkataan kecuali di sisinya ada malaikat yang senantiasa menjaganya, selalu hadir, tidak pernah lengah, tidak pernah lupa, tidak pernah lalai dalam menjaga segala tutur kata yang diucapkan oleh hamba tersebut. Sehingga apapun yang keluar dari tutur kata kita telah tercatat oleh para malaikat, dan mereka akan melaporkannya kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah Maha tahu tentang apa yang kita perkatakan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dalam banyak hadis tentang hal ini. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ucapan-ucapan menjadi sebab seseorang masuk ke dalam neraka jahanam. Tentunya perkataan dan ucapan yang bertentangan dengan apa yang Allah Azza wa Jalla syariatkan. Seperti dalam hadis yang masyhur dari hadis-hadis yang terdapat dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang panjang kepada sahabat Mu'adz radhiyallahu an, setelah menerangkan tentang pokok ajaran agama Islam dan seterusnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli?" Qultu bala ya Rasulullah. Nabi mengatakan, tidakkah engkau mau kuberitakan dengan inti dari segalanya itu? Kemudian Mu'ad mengatakan, tentu ya Rasulullah. Beliau pun memegang lidahnya, fa'akhadha bilisanihi wa qala kuffa 'alaika hadha. Tahan lisanmu ini. Maka Mu'ad radhiyallahu an kemudian mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Wahai Nabi Allah, apakah kami akan dihukum dengan sebab apa yang kami ucapkan? Nabi SAW menjawab, thakilatka ummuk ya Mu'ad, wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'ad, ibumu kehilangan engkau, tidakkah membuat manusia telungkup dalam api neraka di atas wajah mereka atau hidung-hidung mereka kecuali karena sebab hasil daripada ucapan-ucapan mereka? Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa ternyata banyak manusia yang masuk dalam api neraka sebabnya adalah tutur kata. Yang lebih mengerikan lagi, ternyata sebagian tutur kata itu tidak dia sadari, tidak dia pikirkan, tapi ternyata menjadi sebab yang sangat membinasakan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bil kalimah min ridwanillah ma yulqi laha balan yurfa'u biha darajat wa innal 'abda la yatakallam bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Sungguh seorang hamba berbicara dengan suatu perkataan yang itu termasuk daripada keridhaan Allah, tidak dia begitu memikirkannya, ternyata dia diangkat sekian derajat, yakni di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, sungguh seorang hamba berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dia pikirkan, tapi ternyata dengan sebab itu dia masuk ke dalam jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bagaimana bahayanya perkataan. Seorang hamba yang mungkin berkata begitu saja tanpa dia pikirkan akibatnya, tapi ternyata dengan sebab itu dia masuk ke dalam jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana kalau dia berkata dari perkataan-perkataan yang baik, yang sesuai dengan apa yang Allah ridhai, dia pun bisa dengannya masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dan diangkat derajatnya di sana. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, menjaga perkataan merupakan suatu hal yang sangat penting. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis bahwa perkataan sangat terkait dengan keimanan, di mana salah satu bukti keimanan seseorang yang kokoh adalah menjaga perkataannya, menjaga ucapannya. Sebagaimana hadis yang masyhur di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaknya berkata yang baik atau diam. Lihatlah bagaimana keterkaitan iman dengan perkataan dan ucapan. Bukti seorang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dengan mengucapkan perkataan yang baik. Kalau tidak, maka diam. Kalau mampu mengucapkan yang baik, lakukan. Perbanyak. Selama itu baik, karena dengan itu akan banyak kebaikan. Tapi kalau tidak bisa, maka diam menjadi sebab keselamatan. Kalau tidak, maka kebinasaan yang akan dia temui sebagaimana hadis yang lalu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sehingga dari beberapa ayat dan hadis yang tadi kita sebutkan, maka wajib bagi kita semua yang ingin mendapatkan keselamatan agar betul-betul menjaga apa yang kita ucapkan. Perlu dipikirkan, perlu direnungi, perlu sejenak melihat dan mempelajari apa yang akan kita keluarkan dari tutur kata kita. Ikhwan fiddin rahimakumullah, secara umum pelanggaran dalam tutur kata, pelanggaran dalam ucapan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkataan-perkataan yang sampai pada tingkatan al-kufru billah, kafir terhadap Allah Azza wa Jalla, kekafiran atau kesyirikan atau bukti kemunafikan seseorang. Hal ini tentu sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan bila seseorang terjatuh padanya. Kalau tidak segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka neraka sebagai tempat kembalinya. Ini merupakan suatu hal yang sangat membahayakan seseorang. Lihatlah bagaimana Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang hal ini, sebagaimana dalam ayatnya pada surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul innama harrama rabbi al-fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, innama harrama rabbi al-fawahish, hanyalah Rabbku mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji, ma zahara minha wa ma batan, yang tampak maupun yang tidak tampak, wal ithma wal baghya, begitu pula perbuatan dosa dan melampaui hak-hak, melakukan kejahatan, melampaui batasan-batasan Allah Azza wa Jal, bighairil haq, tanpa cara yang benar, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kalian berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal, suatu perbuatan yang Allah Azza wa Jal tidak pernah menurunkan dalil atau kebenaran padanya, bukti kebenaran padanya. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah Azza wa Jal mengharamkan atas kalian berbicara terhadap Allah Azza wa Jal ma la ta'lamun, sesuatu yang kalian tidak punya ilmu padanya. Nah, pada akhir ayat ini Allah Azza wa Jal menyebutkan hal yang terkait dengan pembahasan kita, yaitu berkata, berucap tentang Allah Azza wa Jal tanpa ilmu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, banyak yang masuk dalam kategori ini, perkataan yang itu adalah syirik kepada Allah Azza wa Jal, atau kufur terhadap Allah Azza wa Jal, atau kata-kata yang menunjukkan kemunafikan seseorang. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dan ini dosa ini seperti yang dikatakan oleh atau dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah dosa yang paling besar, dalam arti dosa yang mencakup sekian banyak perbuatan, perkataan-perkataan dosa yang masuk dalam kategori ini. Ayat ini seperti dijelaskan beliau, menerangkan hal-hal yang terlarang dari yang paling rendah sampai yang terakhir paling tinggi, paling besar. Karena masuk dalam al-qaul 'ala Allah bila ilm, baik syirik, kufur, kemunafikan atau bid'ah-bid'ah sekalipun, sebagaimana disebutkan dalam tafsir, di mana Syekh Sa'di rahimahullah menerangkan, ya'ni fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa syar'ihi, fa kullu hadhihi qad harramaha Allah wa nahal 'ibad an ta'atiha lima fiha min al-mafasid al-khassa wal-'ammah. Ya'ni bicara tentang Allah Azza wa Jal sesuatu yang kalian tidak mengetahui, baik dalam hal asma, nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan syariatnya. Semua ini telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semua perbuatan yang disebut dalam ayat ini, Allah larang hambanya untuk melakukannya, karena terdapat di sana kerusakan-kerusakan yang bersifat khusus pada orang yang melakukannya, atau bersifat umum kepada yang lain juga. Sehingga masuk dalam al-qaul 'ala Allah bila 'ilm, ucapan orang-orang Yahudi atau Nasrani atau musyrikin yang mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki anak. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. Orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih putra Allah. Itu hanya ucapan mereka saja. Kenyataannya tidak demikian. Mereka menyerupai orang-orang kafir yang sebelum mereka. Qatalahum Allah, semoga Allah memerangi mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah sangat murka ketika orang-orang meyakini keyakinan-keyakinan tersebut dan mengatakan perkataan-perkataan itu. Sebagaimana orang-orang musyrik juga meyakini dan mengatakan bahwa al-malaika banatullah, para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Takadus samawatu yatafattarna, hampir-hampir langit itu atau langit-langit tersebut pecah, hancur dari atas mereka. Kenapa? Karena mereka mengucapkan bahwa Allah Azza wa Jalla punya anak. Anda'u lillahi walada, wa ma yanbaghi lirrahmani an yakuna walada. Karena mereka meyakini, menganggap bahwa Allah Azza wa Jalla punya anak. Mereka mengatakan yang seperti itu. Dan tidak sepantasnya Allah Azza wa Jalla punya anak. Allahu Ahad, lam yalid wa lam yulad. Allah Azza wa Jalla hanya satu. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, ini jelas termasuk daripada pelanggaran lisan yang paling berat. Allah Azza wa Jalla sangat murka terhadap perkataan-perkataan tersebut. Ikhwani fi din rahimakumullah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadisnya sangat marah kepada mereka orang-orang munafik yang mencela Nabi dan para sahabatnya ketika sebagian dari mereka mengatakan, walaupun dengan alasan iseng, main-main, menghabiskan waktu, apa yang mereka ucapkan? Ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula argaba butunan wala akdzabu alsunan wala ajman 'inda al-liqa, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-kiram. Orang-orang munafik mengatakan, kami tidak pernah melihat orang-orang yang lebih rakus, orang-orang yang lebih dusta, orang-orang yang lebih penakut daripada mereka, yakni Rasulullah dan para sahabatnya. Maka perkataan ini pun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wajalla mengabarkan bahwa ada orang yang mengatakan perkataan seperti itu. Maka turunlah ayat. Turunlah ayat yang begitu mengerikan, menegur mereka orang-orang yang berkata perkataan-perkataan yang menunjukkan kebencian mereka terhadap Rasulullah dan para sahabatnya, orang-orang munafik. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau kamu tanya kepada mereka, mereka akan menjawab, kami hanya larut dalam perbincangan. Yaani mereka mengatakan, naqta'u bihi 'anna at-tariq. Kami mengatakan seperti itu hanya untuk menghabiskan waktu dalam perjalanan kami, perjalanan kita semua, mengisi waktu kosong. Jadi itu alasan mereka. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami hanya larut dalam perbincangan untuk mengisi waktu, dan kami hanya main-main, tidak serius. Maka lihatlah jawaban yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada nabinya. Qul, katakan kepada mereka, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dan dengan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok, bermain-main? La ta'tadiru, kalian jangan mencari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah iman kalian. Walaupun mereka alasannya bermain-main, tapi inilah bahaya lisan. Tidak bisa dengan alasan itu kemudian ia mengucapkan kata-kata yang itu adalah kufur billah. Allah Azza wa Jal menganggap bahwa ini termasuk mengolok-olok Allah Azza wa Jal, walaupun yang mereka ucapkan adalah tentang Rasulnya dan para sahabatnya. Tapi Allah Azza wa Jalla menilai bahwa ini termasuk mengolok-olok Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya. Maka jangan cari-cari alasan. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh orang-orang itu dan ingin minta maaf, sambil memegang tali kekang kendaraan Rasulullah, menyebutkan alasan-alasan, tapi Nabi tidak lebih daripada mengatakan kul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok? Nah, inilah ahibati fillah rahimakumullah, bicara kekafiran, kekufuran, kemunafikan, pelanggaran lisan yang sangat besar. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, tentu di sana masih banyak contoh-contoh yang lain atau perkataan yang mungkin muncul yang masuk dalam kategori tersebut. Namun apa yang disebutkan ini hanya sebagai contoh yang darinya seseorang bisa mengambil pelajaran. Kemudian bagian kedua adalah perkataan, pelanggaran dari perkataan yang belum sampai kepada kekafiran atau kesyirikan. masuk di sini adalah terutama bid'ah, ucapan-ucapan bid'ah. Karena ini masuk dalam al-qaul 'ala Allah bila ilm, seperti yang dikatakan oleh Syekh Sa'd rahimahullah, bicara tentang Allah tanpa ilmu termasuk bicara tentang syariat Allah Azza wa Jal tanpa ilmu. Dan ini adalah yang dimaksud adalah bid'ah-bid'ah dalam kehidupan beragama ini. Seorang mengatakan ini ajaran Islam, itu ajaran Nabi, ini adalah sunnah, ini adalah wajib. Ya, baik zikir, baik mengatakan ini dan itu, baik amalan ini dan itu, di atas namakan agama Allah, padahal itu bukan dari agama Allah. Ini juga pelanggaran lisan yang berat. Jangan disangka ia berbuat baik, ia justru berbuat buruk. Ya. Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahwa ada orang-orang yang menyangka berbuat baik padahal ia berburuk. Qul hal unabbiukum bil akhsarin a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yusinnuna sun'a. Apakah mau kuberitahukan kepada kalian mereka orang-orang yang tentang mereka orang-orang yang rugi dalam amalan-amalan, yaitu orang yang amalnya sia-sia di kehidupan dunia sementara mereka mengira bahwa mereka berbuat baik. Hal ini sangat tepat dengan mereka, orang-orang yang berbuat bid'ah, mengatakan bahwa ini termasuk ajaran Islam, ajaran Nabi, menganggap ini adalah perbuatan baik, ternyata sia-sia di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah mengatakan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang beramal dengan suatu amalan tidak atas dasar agama kami, maka tertolak. Ya. Ternyata Allah katakan akhsarina a'mala, orang yang paling merugi dalam beramal, walaupun mereka mengira berbuat baik. Kemudian berikutnya adalah perbuatan perkataan-perkataan yang itu adalah termasuk dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu tentu banyak, sangat banyak sekali. Ya. Di antaranya adalah al-kadzib, dusta, an-namimah, mengadu domba, al-ghibah, ucapan ghibah, mengumpat, membicarakan aib orang tanpa ada alasan yang syar'i. Kemudian kalam, ucapan-ucapan yang kotor, jorok, tidak sesuai dengan akhlak yang mulia. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan juga termasuk kata-kata yang kaku dan kasar. Ini pun termasuk daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun dusta, ghibah, namimah sering kita dengar dalam ayat maupun hadis dan ceramah-ceramah. Bagaimana dijelaskan di sana tentang perbuatan-perbuatan dosa besar atau perkataan-perkataan yang masuk dalam perbuatan dosa besar tersebut. Dan termasuk di sini juga seperti yang tadi disinggung adalah perkataan yang tidak sesuai dengan akhlak mulia. Kata-kata kotor, kata-kata jorok, kata-kata yang tidak baik. Lihatlah bagaimana perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang seperti itu dalam bertutur kata. disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Lam yakun yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang berkata dengan perkataan yang buruk, perkataan yang kotor, perkataan yang jorok. Wala mutafahishan, tidak pula beliau orang yang berusaha untuk mengatakan kata-kata itu. Tapi justru sebaliknya, beliau menahan dari perkataan-perkataan yang seperti itu. Tidak pernah mengucapkan perkataan-perkataan yang semacam itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sehingga beliau bukan seorang yang buruk akhlak dalam bab ini tentunya. Bahkan beliau orang yang sangat baik dalam bertutur kata, mencontohkan contoh yang mulia. Dan ini terkait dengan akhlak, karena Nabi kemudian mengatakan inna min akhyarikum ahsanakum khuluqa. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Sehingga tutur kata ini sangat terkait dengan akhlak. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di samping itu juga beliau bukan orang yang suka melaknat. Sedikit-sedikit mengeluarkan kata-kata laknat. Ini juga bukan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, juga kata-kata yang kasar, Allah Azza wa Jalla mengingatkan nabinya, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِّنْ حَوْلِكَ. Maka dengan rahmat dari Allah, engkau bisa berbuat lunak kepada mereka. Seandainya engkau فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ. فَضَّنْ ghalidhal qalbi, apa arti faddan? Sebagian ulama mengatakan dengan penafsiran yang umum, yaitu buruk akhlak. Sebagian ulama seperti Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan dengan penafsiran yang lebih khusus, yaitu buruk akhlak dalam hal tutur kata yang kasar. Di mana Ibn Katsir rahimahullah mengatakan ay law kunta sayyi'al kalam qasil qalb, yani kalau seandainya engkau buruk dalam bertutur kata dan keras kalbumu, tentu mereka akan lari darimu. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada beliau, bila memiliki dua sifat ini, orang akan lari darinya. Berarti lari dari agama. Bagaimana dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi yang jelas membawa kebenaran. Kalau memiliki dua sifat ini, orang akan lari dari kebenaran itu. Bagaimana dengan selain Rasulullah? Bagaimana dengan kita-kita? Kalau kita memiliki dua sifat tersebut, tutur kata yang buruk, seandainya pun kebenaran yang kita ucapkan, bisa jadi orang lari darinya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, lihatlah lebih jelas penafsiran ayat ini dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, bagaimana beliau menerangkan lebih luas tentang hal ini dan bagaimana akibatnya dalam hal mendekatkan manusia kepada dakwah atau menjauhkan manusia dari dakwahul Islam. Sehingga kalau ada seseorang yang tutur katanya kasar sehingga membuat orang itu jauh dari dakwah, maka sangat tepat diterapkan kepadanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas inna minkum munaffirin, Wahai manusia, sungguh di antara kalian ada orang-orang yang membuat orang itu lari daripada agama ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah, maka seseorang wajib menjaga dirinya dari tutur kata yang kasar dan kaku. Begitu pula Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahwa dengan tutur kata yang buruk bisa mengakibatkan pudarnya ukhuwah. Dan dari celah itu syaitan akan masuk merusak ukhuwah. Dalam ayat yang saya sebutkan di awal tausiah ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwan mubina." Dan katakanlah kepada mereka, hamba-hambaku, agar mereka berkata dengan perkataan yang baik, sesungguhnya setan, yanzagu bainahum, akan merusak di antara mereka. Lihat apa kaitannya awal ayat tadi dengan lanjutannya. Ketika Allah mengatakan dan memerintahkan agar manusia, hamba-hamba Allah, berkata dengan perkataan yang baik, kemudian Allah mengatakan sesungguhnya setan akan merusak hubungan mereka. Yakni kalau begitu sangat terkait antara perkataan-perkataan dengan hubungan sesama muslimin. Ketika mereka berkata dengan perkataan yang baik, billati hiya ahsan, maka setan tidak akan bisa merusak hubungan mereka. Hubungan kaum muslimin akan erat, lekat, akan menjadi orang yang saling bersaudara. Tapi ketika mereka tidak mengatakan perkataan yang baik, maka setan akan masuk dan merusak hubungan mereka, dan terpecahlah ukhuwah Islamiyah disebabkan karenanya. Dan akhirnya Allah ingatkan, inna syaitan kana lil insani aduwan mubina, sesungguhnya setan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Dia selalu mengintai, dia selalu menunggu waktu yang tepat, yang dari celah itu dia akan masuk untuk merusak hubungan di antara muslimin. Ikhwan fiddin rahimakumullah, jadi betapa pentingnya kita menjaga lisan untuk pribadi kita dan untuk dakwah kita dan untuk hubungan kemasyarakatan kita, ukhuwah di antara kita. Sungguh ayat ini bila kita cermati, bila kita renungi, kemudian kita amalkan, maka akan terwujud suatu kebaikan yang sangat besar. Dan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di juga dalam tafsirnya menerangkan hal ini dengan keterangan yang sangat indah. Ya, hanya saja karena waktu yang terbatas, hanya tidak mungkin kita membaca keterangan beliau secara utuh. Namun secara global dan ringkas, bahwa perkataan yang buruk akan mengakibatkan kerusakan hubungan di antara hamba-hamba Allah, dan sebaliknya perkataan yang baik, dan itu yang Allah perintahkan, wa kulli ibadi yaqulu allati ahsan, itu yang akan memperbaiki hubungan di antara mereka. Maka kita berharap dan memohon kepada Allah Azza wa Jal agar senantiasa memberi kepada kita taufiknya untuk kita berkata dengan perkataan yang Allah cintai dan ridhai, menjauhi segala tutur kata yang tidak baik, yang tidak diridhai dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Kalau bukan karena bantuan dari Allah Azza wa Jal, dan taufiknya kita tidak akan mampu melakukannya. Maka kita memohon benar-benar kepadanya agar betul-betul kita diberi akhlak yang mulia dan senantiasa dituntun dalam kebaikan-kebaikan sampai kita berjumpa dengannya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah apa yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan kekurangan kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.